Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tsumma ma ba'du. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Minhajus Salikin li Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi nafa'al amim. Kita masuk pada, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan mayujabul ghusli wa sifatih wa sifatuh, bab apa yang mewajibkan untuk mandi dan sifatnya. Ini yani sifat mandi. Kemarin kita terakhir terkait dengan pembatal wudu. Terkait dengan pembatal wudu, sebelum kita masuk nanti, sebelum qori membacanya. Terkait dengan pembatal wudu ini, kemarin kita sudah sampaikan perbedaan para ulama terkait dengan apa saja yang membatalkan wudu. Di antara yang berbeda di sini, Syekh As-Sa'di menukil dalam kitabnya ini Minhajus Salikin bahwasanya darah yang banyak yang keluar dari mutawaddi, tubuh mutawaddi, orang yang berwudu, itu membatalkan wudu. Tapi beliau tidak menyebutkan di sini tentang qai, ya. Di Minhajus Salikin tidak disebutkan tentang qai. Kita sampaikan kemarin kalangan Hanabilah menetapkan bahwasanya di antara yang membatalkan wudu adalah muntah dan seterusnya. Di antara hal-hal yang pada bab najasat kemarin disebut sebagai najis. Namun di sini Syekh Sa'di sendiri pada kitab beliau yang lain menetapkan bahwasanya muntah tidak membatalkan wudu, termasuk dengan darah dengan alasan tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya dua hal ini mewajibkan orang yang mengalaminya untuk berwudu. Dan ketetapan bahwa satu itu najis tidak berarti, tidak melazimkan bahwa satu itu pun menjadi penyebab batalnya wudu seorang jika hal tersebut ada pada diri seorang. Dan yang kita pegang di sini pembatal wudu ya selain darah dan apa yang disebutkan kemarin, selain darah dan juga termasuk muntah tidak termasuk dalam pembatal wudu. Baik, siapa yang qori hari ini? Yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bab ma yujibu al-ghusl wa sifatihi. Wa yujibu al-ghusl min al-awwal al-janabati wa hiya inzal al-mani bi wath'in aw ghayrihi aw bi iltiqa' al-khitanayn. Al-thani khuruj dam al-hayd wa al-nifas. Al-thalith wa mawt ghayr al-shahid. Al-rabi' wa islam al-kafir. قال تعالى وإن كنتم جنوبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية إلى آخر الآية، أي إذا اغتسلن. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفات غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، الأول فكان يغسل فرجه أولا، الثاني ثم يتوضأ وضوءا كاملا، الثالث ثم يحيي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، الرابع ثم يفيض الماء على سائر جسده، الخامس ثم يغسل رجليه بمحل آخر أخذ من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيف والكثيفة. الله أعلم. Baik, jelas ini? Jelas terkait dengan apa yang mewajibkan wudu dan sifat apa yang mewajibkan mandi dan sifatnya, yakni tata cara mandi. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah janabah. Janabah itu mencakup pertama inzalul mani. Semua bentuk inzalul mani. Baik dengan cara wat'u, apa wat'u? Wat'u apa? Jima. Baik dengan cara jima au ghairihi, atau yang selain dengan itu. Atau yang selain dengan itu. Ya, ini diketahui dari apa? Kalau selain dari inzal mani bil wadhi au ghairihi au bil tiqai khitanain. Bertemunya dua khitan. Ini masuk juga dalam janabah sebenarnya. Ya. Bertemunya dua khitan laki-laki dan perempuan, walaupun tidak inzal, walaupun tidak keluar mani. Batasnya sampai mana? Ya, ini tenggelamnya sebahagian atau seluruhnya dari khosfah. Nah, khosfah. Sudah tahu khosfah kemarin? Zakarnya laki-laki. Walaupun sebagian. Khosfahnya saja, tidak perlu seluruhnya. Bertemu saja dua khitan, itu mewajibkan mandi. Baik. Kemudian, keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid. Sebelumnya, keluarnya mani tanpa, bukan dengan sebab wat'u. Ini kan banyak. Dan terkadang, seorang tidak sengaja itu keluar. Wajib mandi? Kalau memang mani yang keluar, itu wajib mandi. Sekarang, kalau memang dia tidak sengaja, artinya dia tidak menyadari. Ketika dia ingin mandi, dia melihat ada sesuatu. Bagaimana dia tahu kalau itu mani atau bukan? Pertama, dari ciri fisiknya. Kalau sudah kering, aromanya, ya, rihun ajin, ya, yang aroma lembab yang khas itu. Kemudian keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Qais. Beliau mengatakan idza aqbalatil haidah, jika datang haid, fada'i shalah wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jika datang haid pada seorang perempuan, maka hendaknya dia meninggalkan salat. Jika haidnya sudah berlalu, maka dia mandi dan dia lalu dia salat. Dan sepakat ulama bahwasanya nifas itu serupa dalam hal hukum ini serupa dengan haid. Dan Allah juga berfirman seperti yang dibawakan oleh Syekh pada bagian akhir, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wala taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dari ayat ini terkait dengan taharahnya tadi, apakah dengan berhentinya haid itu menjadikan suami boleh mendatangi istrinya atau dengan sebab yang lain? Nah, kalau hanya berdasarkan dari ayat ini, khilaf para ulama. Tapi dengan hadis yang tadi, dan hadis yang lain, perintah Nabi yang lain, suami boleh mendatangi istrinya setelah dia bukan sekedar berhenti haidnya, tapi mandi, itu batasnya. Rentang waktu terlama haid, ini lebih kurang 15 hari. Artinya kalau lebih dari 15 hari darahnya masih terus keluar, maka ini disebut dengan atau dihukumi sebagai darah istihadah. Ini darah istihadah. Maka dia wajib mandi, lalu dia salat, kemudian dia mengqadha puasanya. Dan dia berwudu untuk setiap salatnya. Ini kalau darah istihadah. Dan rentang paling pendek haid adalah 1 hari. Adapun nifas, rentang nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Qibal wiladah ya, setelah melahirkan. Rentang terpendek untuk nifas adalah sesaat. Rentang terpanjangnya 40 hari berdasarkan hadis dari Ummu Salamah atau Maimunah. Lupa. Artinya jika seorang wanita setelah dia melahirkan kemudian dia nifas, berhenti darah nifasnya sebelum masa 40 hari, maka wajib baginya mandi lalu dia salat. Tapi jika darahnya terus berlanjut, maka paling jauh itu, paling lama itu 40 hari. Lewat dari 40 hari, dia dianggap sebagai darah istihadah. Kalau lewat dari 40 hari, dia dianggap sebagai darah istihadah. Imam At-Tirmidzi mengatakan, ajma' ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annan nufasa taq'udu mi'an as-salah 40 yawman illa an turatuhur qabla dhalika fataghtasil wa tusalli. Wa qala Abu Ubaid wa 'ala hadha jama'atun nas. Imam Tirmidzi mengatakan ijma' ahli ilmu di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita-wanita yang mengalami nifas mereka berhenti atau mereka tidak salat selama 40 hari. Kecuali jika mereka melihat atau terlihat suci sebelum masa 40 hari tersebut. Maka dia mandi, perempuan itu mandi dan lalu kerjakan salat. Abu Ubaid mengatakan ini yang merupakan mazhab jama'atun nas. Mazhab jama'atun nas, jumhur ya. Mazhab jumhur. Kemudian maut ghairu syahid. Ini wajib dimandikan. Adapun jenazah syuhada, maka mereka dikafani dengan pakaian dan darah mereka lalu dikuburkan dengan ini wajah syuhada. Syuhada yang dimaksud di sini adalah syuhada di medan perang. Jangan dilebarkan sebagaimana yang dilebarkan oleh Nabi terkait dengan orang-orang syahid. Wah, si fulan kan meninggal ketimpa tembok, berarti syahid. Oh, enggak usah dimandikan, enggak. Ini yang maksud di sini adalah syuhada di medan perang. Ini adalah pendapat jumhur. Mereka wajib dimandikan. Ada sebagian sekelompok yang mengatakan mandi itu disunnahkan saja, sekurang-kurangnya diwudukan. Tapi jumhur, wallahu alam jumhur, dan ini yang dilakukan oleh para ulama dulu dari kalangan para sahabat dan seterusnya, mereka memandikan mayat-mayat mereka, mayit-mayit mereka yang bukan syahid. Kemudian Islamul kafir. Islamul kafir ini wajib mandi menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Adapun pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah, maka mandinya seorang muslim yang sebelumnya dia kafir adalah mustahab saja, tidak sampai wajib. Syekh membawakan beberapa dalil di sini. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, ini terkait dengan orang-orang yang junub. Inzalul mani bil wath'i aw ghairihi. Masuk juga dalam kalau ghairihi ini nih, atau iltiqanya khitanain, tanpa bertemu, tanpa keluar mani pun selama bertemu dua khitan, maka wajib mandi dan dia berstatus sebagai junub. Mereka berstatus sebagai junub. Kemudian haid dan nifas, ini ijma para ulama, nifas itu dikiaskan kepada haid. Kemudian saya mengatakan ya, ini mereka mandi dan Nabi SAW memerintahkan orang yang memandikan mayit untuk mandi. Adapun ini jumhur mengatakan mustahab saja. Orang yang memandikan mayit yang tadi mautun ghairu syahid itu maksudnya si mayitnya. Nah, yang disebutkan oleh Syekh di sini dalam hadis dari Abu Hurairah, man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalah falyatawaddha. Siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi, siapa yang membawa mayit maka hendaknya dia berwudu. Ini hukumnya sunnah. Sebagaimana sunnah bagi seorang yang membawa jenazah untuk berwudu, tidak wajib. Mandi bagi orang yang memandikan jenazah pun sunnah. Wa amara man aslama ayyaktasila. Demikian juga benar ada hadis dari Qais bin Asim dan yang lainnya, dari sahabat yang lain, Nabi memerintahkan seorang yang baru masuk Islam. Dalam hadis Qais bin Asim, kasusnya terhadap Qais sendiri, Qais bin Asim sendiri, untuk mandi. Qais bin Asim mengatakan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam uri dal Islam fa amarani an aktasila bima iwasidrin. Ini pendapat Malikiyah dan siapa? Hanabilah. Adapun pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah, dan ini pendapat yang saya pegang, ini hanya sunnah saja. Kecuali jika orang yang masuk Islam tadi berada dalam keadaan junub. Jadi ketika dia menyatakan keislaman, dia dalam keadaan junub. Maka ini wajib mandi. Adapun yang ketiga, maka dia tidak wajib mandi tapi sunnah. Hanya Syekh Utsaimin mengatakan ihtiyatan, dalam rangka kehati-hatian maka mandi saja. Mandi saja. Mengapa Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan mustahab saja? Karena kasus Nabi memerintahkan sahabatnya yang menyatakan keislamannya untuk mandi ini hanya kasus 1-2 orang saja. Tidak diperintahkan kepada semua orang yang masuk Islam ketika itu. Tidak ditemukan dalilnya. Tidak diketahui adanya riwayat bahwasanya Nabi memerintahkan setiap orang yang datang menyatakan keislaman kepada beliau diperintahkan untuk mandi. Makanya Imam Syafi'i dan ashabnya, demikian juga kalangan Hanafiyah, berpandangan mandi bagi seorang yang masuk Islam itu mustahab. Adapun sifat mandi janabah yang disebutkan oleh Syekh di sini, ini sifat yang sempurna. Ini pertama, dia membersihkan dirinya dari, kalau dia dalam keadaan junub berhadas besar ada kotoran, bersihkan dirinya dari kotoran itu dulu. Misalnya masih ada sisa maninya, bersihkan dulu. Ya. Atau ada kotoran lain di badannya, maka bersihkan dulu kotoran yang ada di badannya. Setelah itu dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Berwudu ini dengan dua cara, mengakhirkan membasuh kaki atau sekaligus langsung dengan membasuh kaki. Jadi bisa dia berwudu dari awal sampai akhir lalu basuh kaki. Setelah itu dia lanjutkan mandi atau dia berwudu dulu, membasuh kakinya diakhirkan. Setelah itu dia menyirami yuhti al-ma ala ra'si salasan yurwi bizalika. Ini menyiraminya. Menyirami kepalanya, kemudian membasuh badan seluruh tubuhnya dengan air, menyirami air ke seluruh tubuhnya. Lalu terakhir beliau menyiram kakinya, membasuh kakinya. Sebelumnya dia berpindah tempat dulu, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi berpindah tempat sebelum dia membasuh kaki terakhir ini. Ini juga ihtimal bahwasanya basuhan kaki yang terakhir ini pun bagian dari wudu tadi. Ada kemungkinan di sana. Ini tata cara mandi yang sempurna. Tentunya diawali dengan apa? Niat. Diawali dengan niat. Niatnya apa? Imma niat li rafil hadas, imma niat istibahah, imma niat ada ufadlu ghusl. Dan fardunya, fardu mandi ini saya menyebut di sini adalah membasuh seluruh badan. Ini fardunya. Lewat di sini yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh badan. Jadi cukup alal akal ya, seorang berniat untuk menghilangkan hadas besar, lalu dia menyiramkan air ke seluruh badannya. Ini cukup. Tapi dalam bentuk yang lebih yang sempurna adalah seperti yang disebutkan tadi. Dan mengalirkan air pada seluruh tubuhnya. Termasuk pada bagian-bagian rambutnya. Baik rambutnya tipis ataupun lebat. Paham sampai di sini? Yuk. Ini kalau misalkan membanjurkan, langsung banjurkan aja, itu boleh langsung sholat atau enggak? Harus tidur lagi. Maksudnya? Jadi apakah dia, misalkan ini kan dia cuma membanjurkan doang, tapi iya, dia wudu kan? Apakah wudu bisa langsung sholat? Wudu. Bagi yang melakukannya dengan batas yang minimal, maka dia wudu. Dia wudu. Kecuali kalau niat mandinya tadi niat istibahah. Niat istibahah untuk sholat. Karena dia dalam keadaan berhadas besar, tidak bisa sholat kan? Nah, dia berniat istibahah. Wallahu a'lam. Iya, yatakhalal. Nah, jemarinya tadi masuk dalam rambutnya. Jadi disirami sambil dia. Itu sunnah ya. Itu sunnah saja. Dan kalau dilakukan itu yang dalam bentuk yang kamal. Lanjutkan. Baru tayammum fa huwa an-nawdhu tsani min at-taharati fa huwa badalun 'an al-ma'i idza ta'azzara isti'mal al-ma'i fi a'dha'i at-taharati aw ba'daha bi'adamihi aw khafi sadad dararin bi isti'malihi fa yaqumu at-turabu maqam al-ma'i fi al-awwal tanwi raf'a ma 'alayhi min al-ahdath al-thani thumma yaqulu bismillah الثالث ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة الرابع يلسم بهما جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وعن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يطهرن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه ومن عليه حدث أصغر لم يحل له الأول أن يصلي الثاني ولا أن يطوف بالبيت الثالث ولا يمس المصحف ويزيد من عليه حدث أكبر الأول أنه لا يقرأ شيئا من القرآن الثاني ولا يلبث في المسجد بلا وضوء وتزيد الحائل والنفوس والنفساء الأول أنها لا تصوم الثاني ولا يحل وطؤها الثالث ولا طلاقها طيب تيمم وهو النوع الثاني من الطهارة نوع أول أبا وضوء ini taharah dengan air dan taharah dengan debu maksudnya. Jadi nau awal itu taharah dengan air, imma wudu, imma mandi. Dua. Adapun nau yang kedua ini taharah dengan debu, biturab. Biturab ay sa'id. Sa'id dan tahura. Ya ini dia sebagai pengganti air jika dalam kondisi ta'udzur al-istimal al-ma' li'a'udha'i taharah li'adamihi dengan sebab tidak adanya air dengan sebab tidak adanya atau khauf darar bistimaliha khawatir dengan suatu hal yang membahayakan jika air digunakan untuk taharah ini dalam keadaan khawatir adanya yang membahayakan tadi Bagi seorang yang mukim yang tidak mendapatkan air ketika hendak berwudu atau mandi, maka wajib baginya untuk mencari. Wajib baginya untuk mencari. Yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada air pada saat dia hendak berwudu untuk sholat tadi atau untuk mandi tadi, namun ada keyakinan bahwasanya di akhir waktu sholat ada air. Maka lebih utama dia menunggu untuk sampai di akhir waktu sholat tadi. Kalau memang ada keyakinan. Misal dia mendapatkan tanda-tanda akan hujan misalnya. Dan ini insya Allah akan hujan misalnya. Dan masih ada waktu untuk sholat. Maka dia lebih utama untuk menunggu. Bagi seorang yang musafir, bagi seorang musafir, jika bersamanya tidak ada air. Jika bersamanya memang tidak ada air. Dan dia berteduh di tempat yang memang dia yakini tidak ada air. Maka dia langsung bertayamum saja. Tapi jika dia memiliki prasangka bahwasanya ada air di sekitarnya. Jauh atau dekat. Pada jarak tertentu. Maka wajib baginya untuk mencari. Ya, ini pada jarak pandangnya. Ini jika sebabnya adalah ketiadaan air. Dan dia menggantikan keduanya, baik wudu ataupun mandi tadi. Jika seorang tayamum tadi bisa untuk hadas besar ataupun hadas kecil. Bisa untuk hadas besar ataupun hadas kecil. Tapi ingat, wudu tidak bisa untuk hadas besar. Ada air nih, tapi hanya enggak cukup untuk mandi. Cuma ada satu mud. Batas minimal, di antara yang dianjurkan, sekurang-kurangnya air yang digunakan untuk berwudu itu satu mud. Dan sekurang-kurangnya air yang digunakan untuk mandi itu adalah satu sok sampai 5 mud atau 1 sok sekurang-kurangnya. Jadi kalau ada orang butuh mandi tapi airnya cuma 1 mud atau 2 mud maka itu tidak cukup untuk mandi. Tapi dia punya air 1 sok maka dia mandi dan mandinya pun untuk pada batas yang minimal tadi saja. Jangan pula airnya cuma 1 sok. Sebelum mandi dia berwudu dulu, gosok gigi dulu gitu kan. Habis duluan airnya, enggak kepakai, enggak kebagian untuk mandi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud dan beliau mandi dengan satu sok sampai 5 mud sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan lain. Nah, satu mud itu jangan dipahami satu gelas air mineral itu. Itu enggak sampai satu mud itu. Keliru kalau orang mengatakan sifat wudu Nabi kemudian mencontohkan wudu dari satu gelas minum yang cuma 150 ml atau paling besar 200 ml itu keliru. Itu bukan satu mud. Enggak ada Nabi wudu kurang dari satu mud. Makanya Imam Nawawi juga menegaskan di dalam minhajnya, sekurang-kurangnya air digunakan untuk berwudu adalah satu mud. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Lebih dari itu tidak ada batas, hanya diharamkan atau tidak dibolehkan untuk apa? Israf, berlebihan di dalam menggunakan air baik ketika berwudu ataupun mandi. Kalau kita kebiasaan berlebihan ya kan? Baik wudu ataupun mandi. Kerannya dibuka sebesar-besarnya, ser ngocor dia. Terus dia ngobrol. Baru wudu, lambat-lambat lagi. Membuka kerannya sudah bermasalah, ngobrol lagi. Ini israf. Nabi SAW mengatakan hatta seorang wudu di sungai itu pun mungkin dia melakukan sikap berlebihan. Secukupnya saja, apalagi kalau mandi itu. Semakin hebat israfnya. Cebar-cebur kiri kanan kan? Barangkali sebagiannya sambil berdendang lagi ya. Ya. Insyaallah enggak kalau di sini ya, tapi israfnya iya ya. Enggak perlu. Coba satu sok air, 4 mud. Satu mud itu 600 sampai 700 ml lah. Atau 800 lah. Ml. Nah, aqua botol mineral yang sedang itu 600 kan? Kali 4. 3,5 liter. Dekat-dekat 3,5 liter. Kalau kita satu gayungnya udah berapa mililiter itu? Hampir 1 liter barangkali. 1 liter mungkin enggak sampai tapi hampir. Tapi kalau kena gayung yang besar juga 1 liter bisa jadi lebih kan? Nah, itu sampai 10 kali cidukan. Bahkan mungkin lebih. Ya. Nah, ini israf kita dalam penggunaan air dan hal ini dilarang. Nah, dalam keadaan tidak mungkin digunakan air ini, maka turab menempati tempatnya air sebagai penggantinya. Bagaimana dia tayamum? Ya, ini pertama berniat. Kalau dia tayamum untuk menggantikan mandi, berarti dia berniat tayamum untuk hadas besar sebagai ganti mandi. Kalau dia tayamum untuk menggantikan wudu, berarti dia niat tayamum untuk hadas kecil. Kemudian dia mengatakan bismillah, kemudian menempelkan telapak tangannya ke permukaan bumi atau batu dari bumi ya, bukan batunya disimpan dalam tas gitu ya, dibawa kemana-mana untuk apa? Kalau tayamum sentuh batu ini aja gitu. Gak ada yang dilakukan seperti itu oleh para sahabat. Apalagi ini orang-orang yang sholat aja harus bawa-bawa batu ke mana-mana ya. Baik dengan dorbatan wahidatan ataupun dengan dorbatin. Kedua-duanya dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu dia mengusap wajahnya, lalu dia mengusapkan kafainya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis dalam hadis Ammar dalam satu kesempatan, dalam satu perjalanan, beliau dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air. Lalu fatamarrautu fis sa'id kama tatamarrawat dabah. Tahu tamarau? Guling-guling di pasir. Ya, ini awalnya. Enggak ngerti kan? Gimana caranya ini? Saya junub. Enggak ada air. Guling-guling di pasir. Kemudian dia sholat. Lalu setelah itu, dia pulang ketemu Nabi, cerita kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, innama kana yakfika antakula hakadha. Antakula hakadha. Lalu beliau mencontohkan, wa daraba biyadaihi marratan wahidatan, wa masaha bihima wajahu wa kafaihi. Wa hadha asahu ma rawa fi kafai tayammum. Fi kaifiyati tayammum. Ini yang di, yang sahih. Hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dalam kafiyat tayammum. Bahwasanya dorbahnya dorbah satu kali saja. Dorbatan wahidatan. Dengan satu kali dorbah tadi, beliau mengusap wajahnya, lalu langsung mengusap kafainya. Dalam hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW tayammum dengan dorbatain. Dorbatan lil wajhi wa dorbatan lil yadain ilal mirfaqain. Ini dalam riwayat Daruqutni. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan terkait dengan hadis ini, para imam ahli hadis, para imam ahli kritik hadis mensahihkan riwayat ini yang mauquf, tidak marfu. Adapun marfunya tidak sahih. Yang sahih hadis ini adalah mauquf. Artinya ini perbuatan Jabir. Mauquf kepada Jabir. Seperti disebutkan dalam Ulul Maram. Nah, tapi hadis ini diamalkan oleh sebagian fuqaha. Di antaranya Syafi'iyah. Mereka bertayamum dengan dua tepukan. Dan membasuh tangan dan mengusap tangannya sampai pada mirfaqain, siku. Tapi hadis yang paling sahih, kaffai saja. Disebutkan secara mutlak. Dan kaffai disebutkan secara mutlak berarti dua telapak tangan. Telapak tangan saja. Nah, ya. Bukan lengan. Tidak sebut. Jadi mengusapnya itu gini. Jadi bukan usap gini ya. Langsung. Bagian apa, bagian ini ya, paling. Bagian depannya bersentuhan langsung. Bagaimana? Dan dalam riwayat yang lain, dan yang sahih juga, sebelum diusapkan, Nabi menepukkannya. Jadi ditepukkan atau ditiupkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ditiupkan ini bukan dalam rangka ta'abbud, tapi memang karena debunya banyak, debunya tebal. Debunya tebal. Jadi ketika debunya tebal, ditepukkan, ditiupkan, lalu baru diusap ke wajah. Dan wajah seperti anggota wudu, bukan sebatas pipi saja misalnya. Dapat debu. Misalnya. Itu perempuan mau dandan gitu ya. Tapi wajah. Mana tadi? Fa'in dharaba maratain fala ba'sa. Jika dengan dua dharbah tadi tidak masalah. Dan dalilnya surat Al-Maidah ayat setelah menyebutkan tentang wudu, Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Sa'idan. Kita baca sa'idan. Apa sa'idan? Ma dhahara minal ardi. Jadi bagian permukaan bumi. Yang disebut dengan sa'id itu bagian dari permukaan bumi. Ma dhahara minal, bukan tembok yang dibangun di lantai 30 lagi. ya. Bukan juga besi yang melayang-layang di ketinggian sekian ribu kaki, ya. Atau fiber, besi atau fiber itu, dilapis-lapis macam-macam ya. Atau sama itu kulit Oscar-nya itu, kulit lapis tempat duduknya kan. Ada tayamum dengan bangku depannya. Itu bukan sa'id, ikhwan. Yang dimaksud dengan sa'id ini ma'udhahara minal ard, bagian permukaan bumi. Dengan syarat dia thayyibah. Ya, syaratnya thayyibah. Jadi tidak boleh di sini bertayamum dengan tanah kuburan. Ya. Tayamum dengan tanah kuburan. Situ tidak boleh. Atau tanah becek tepat kubangan kerbau atau kubangan hewan-hewan yang lain yang dia buang kotoran juga di situ. Kan mazharu minal ard. Iya, tapi kan thayyiba. Yang thayyib. Dan seterusnya dari firman Allah ini. Dan dalam hadis yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi sebelumku. Pertama, aku diturun birru'bi masir atau syahri. Apa ru'bi? Apa ru'? Rasa takut dalam jiwa musuh-musuh beliau. Seberapa jauh? Satu bulan perjalanan. Itu maksudnya gimana? Jika ada musuh-musuh Islam ingin menyerang kaum muslimin, satu bulan sebelum mereka menyerang, mereka akan ditimpakan rasa takut tadi. Mereka akan ditimpakan rasa takut tadi. Tapi hari ini ar-ru'bu itu diangkat oleh Allah kan? Enggak takut. Kenapa? Apa? Asalnya apa? Asalnya karena kita meninggalkan syariat. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, kaum muslimin itu bagaikan apa? Buih di lautan. Atau bagaikan makanan di atas nampan yang siap diserang dari segala sisi. Sebabnya apa? Sebab kecintaan kita kepada dunia dan seterusnya. Jauhnya kita dari agama. Bagaimana cara mengembalikan ini? Nabi mengatakan hatta tarji'ila, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Untuk kembali kepada agama mau enggak mau harus belajar. Kalau enggak belajar gimana kembali kepada agama? Yuk kita kembali kepada agama Islam. Gimana caranya? Kembali kepada agama Islam dengan cara demo. Ada seperti itu. Koar-koar di mana-mana kembali kepada Islam. Tegakkan syariat Islam. Pas giliran diajukan untuk menegakkan syariat Islam, pada enggak mau. Ditanya, pencuri dipotong tangan mau enggak? Enggak mau. HAM katanya. Padahal mencuri itu sendiri adalah pelanggaran HAM kan? Iya enggak? Di antara HAM itu apa? Hak asasi manusia itu apa? Hak rasa aman. Aman dari jiwanya, aman dari hartanya dan sebagainya kan? Itu HAM. Itu kan hak asasi. Adanya pencuri berarti itu sudah melanggar HAM. Kemudian orang yang koar-koar untuk kembali kepada syariat Islam atau tegakkan syariat, atau koar-koar untuk penjarakan penista Islam misalnya katanya. Dia sendiri tidak mau menegakkan syariat Islam. Dia sendiri setiap hari menistakan Islam. Kan aneh kan? Itulah keanehan dunia hal ini. Kan keajaiban dunia ada berapa? Kalau keajaiban dunia itu ada 7, dia salah satunya. Dan dia yang paling hebat, paling ajaib. Orang paling bodoh di dunia ini siapa? Ada yang pernah survei enggak? Kalau ada yang pernah survei, orang kayak gini orang paling bodoh pertama kali. Nomor satunya bodoh itu. Koar-koar di mana-mana, tegakkan syariat Islam, kembalikan kejayaan Islam, kembalikan kehormatan Islam. pidanakan orang yang menistakan Islam, sendirinya setiap hari menistakan Islam. Sendirinya diajak kembali kepada syariat Islam, tidak mau. Jadi sebelum kita menghakimi orang lain, coba kita hakimi diri kita sendiri. Karena musuh-musuh kaum muslimin, tidak mungkin mereka berani terang-terangan menyakiti kaum muslimin dalam bentuk apapun, baik secara fisik ataupun non-fisik, kecuali karena kaum musliminnya sendiri sudah jauh dari agamanya, sudah gak peduli dengan agamanya, makanya mereka berani. Kalau seandainya kaum muslimin peduli dengan agamanya, punya ghirah dengan agamanya, gak bakal berani. Satu bulan sebelum mereka mengganggu, mereka sudah ditimpakan rasa takut. Makanya sebelum kita nunjuk mereka, kita dulu yang dikoreksi, karena Nabi SAW mengoreksi diri kita. Dan puncak dari itu semua apa? Cinta pada dunia, takut pada kematian. Dalam riwayat yang lain, takut pada jihad. Jihad dalam pengertian yang sesungguhnya ya. Bukan jihad keluar-keluar di jalan, demo, ngebom dan sebagainya, enggak. Enggak tahu itu jihadnya dari sisi apa. Dan diantaranya, dijadikan bagiku, kata Nabi SAW, bumi itu sebagai masjid dan suci. Artinya, dia suci untuk dijadikan tempat sholat, dan dia suci untuk dijadikan untuk alat taharah. Dan banyak lain, kecuali beberapa yang tidak boleh. Nah, makbarah dan mabarikul ibil. Demikian juga hamam. Jangan sholat di hamam. Ada yang sholat di hamam? Di hamam berzikir? Ya. Di kamar mandi berzikir gitu? Jangan. Mabarikul ibil itu tempat pengembalaan unta ya. Tapi mabarikul ghanam? Ah, boleh. Berkah kan? Itu menunjukkan suci. Dan kapanpun, siapapun seorang yang mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah dimanapun dia dapati, mungkin baginya untuk sholat, dan dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan setelah berperang. Kalau yang didapatkan, harta rampasan yang didapatkan tanpa orang tersebut, fa'i, kok gosop sih? Fa'i. Dan ini tidak dihalalkan kepada sebelumnya. Dan diberikan syafa'ah. Syafa'ah ini syafa'atul uzma. Adapun syafa'ah yang lain, bukan syafa'atul uzma, Nabi yang lain pun memiliki syafa'at. Orang-orang saleh, orang tua kita pun, yang saleh, yang diberikan dengan syarat diizinkan oleh Allah, itu saja. Siapa yang diizinkan untuk mendapatkan izin Allah ini, ada syarat lagi, apa syaratnya? Diridhai oleh Allah. Untuk diridhai oleh Allah ini ada syaratnya lagi, siapa? Ya pertama dia muslim. Dan seterusnya dari syarat-syarat seorang muslim. Dan nabi-nabi yang lain diutus pada kaumnya secara khusus saja, adapun aku diutus pada seluruh manusia. Pada umum manusia. Dan hal-hal yang menghalangi seorang yang memiliki hadas kecil sampai dia taharah ya, berwudu atau tayamum, apa saja? Salat, tawaf di Ka'bah dan menyentuh mushaf. Wallahu alam, ini yang didapatkan dari pendapat jumhur, ini mazhab jumhur. Ya ini tawaf, salat jelas ya. Salat ini ittifaq. Ini ittifaq. Salat itu tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas sampai dia bersuci. Kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf. Sebutkan tidak dalilnya, tidak. Dalilnya sebagian ulama membawakan dalil dari surat Al-Waqi'ah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau kita dalam kajian ulumul Quran atau ulumul tafsir, ini bisa dalam dijelas. Illal mutahharun ini, la yamassuhu, hunya kembali kepada yang mana? Nah, ribut jadinya kan? Ishaq bin Rahawi atau yang lainnya, beliau mengatakan dalilnya bukan ini. Tapi dalilnya yang lain, hadis Nabi, seperti yang dibawakan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, yang beliau sampaikan dalam satu surat yang dikirimkan kepada amirnya untuk daerah Syam. Saya lupa Abu Musa atau siapa. Yang jelas dalam Muwatta Malik coba dicari. Nabi mengatakan la yamassul Qur'an illa tahir. Jelas ya? La yamassul Qur'an illa tahir. Jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir. Kalau mutahharun kan yang disucikan. Itu malaikat. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang hamba Allah yang telah disucikan. Ini maksudnya malaikat. Makanya di sini Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz. Makanya Ishaq yang lain mengatakan bukan ini dalilnya, tapi hadis Nabi, la yamassul Qur'an illa tahir. Nah, kalau illa tahir selesai masalah. Tapi ini yang dipegang ke jumhur. Ini yang dipegang oleh jumhur bahwasanya mushaf tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci, kecuali dalam keadaan-keadaan darurat. Misalnya seorang mendapatkan lembaran Al-Qur'an tergeletak di jalan sementara dia dalam keadaan berhadat, baik kecil ataupun besar. Maka ketika itu dia harus mengambil potongan tadi, lembaran tadi untuk memindahkannya, menyelamatkannya agar tidak disia-siakan. Karena kalau dibiarkan saja potensi untuk disia-siakan, potensi untuk dihinakan di jalan ya. Atau kita lihat di tengah ruangan ini di lantai. Tapi dalam keadaan yang normal, keadaan yang umum, maka tidak boleh. Wa yazidu min alaihi man alaihi hadas akbar, dan ditambah lagi bagi orang yang memiliki hadas akbar selain tiga ini maksudnya, maka dia tidak boleh membaca satu pun dari Al-Qur'an. Hadas akbar termasuk orang yang haid masuk di sini. Dan orang yang haid dan nifas ada tambahannya lagi nanti. Ini juga pendapat jumhur. Kecuali dia membaca satu bagian dari Al-Qur'an tapi bukan niat membaca Al-Qur'an. Terus niatnya apa? Ahsantum, zikir. Misal orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Qur'an bukan? Al-Qur'an ada dalam Al-Qur'an. Tapi dia berniat bukan membaca Al-Qur'an, niatnya apa? Berdoa atau berzikir kepada Allah. Itu boleh. Nah, ini makanya peran niat itu penting. Peran niat itu penting. Termasuk juga sebagian ulama membolehkan, yakni seorang muallim atau muallimah. Mudarris atau mudarrisah. Dia mengajarkan anak-anak atau yang lainnya membaca Al-Qur'an, lalu dia memberikan contoh membaca Al-Qur'an tadi. Yang dibaca apa? Ayat Al-Qur'an, tapi dalam rangka memberikan contoh. Sebagian membolehkannya. Dan tidak boleh berdiam diri di masjid. Yalbasu ini muktu fil masjid. Di sini kata bila wudu. Tapi yang dipegang oleh jumhur, selama dia masih memiliki hadas besar, dia tidak boleh berdiam diri di masjid. Orang junub enggak boleh masuk masjid. Kecuali itu tadi ada hajat ya. Dan tidak boleh berdiam diri di masjid. Nah, ini ketidakbolehannya lebih daripada sekedar melintas saja masuk ke masjid. Wa tazidul haid wan nufasa. Haid itu bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak ya. Jadi jangan haidat gitu ya. Ada dosen. Nanti kemarin kenapa? Pekan pertemuan sebelumnya kenapa enggak masuk? Afwan Ustaz. Ana haidah. Ya. Afwan Ustaz, ana haidah, benar enggak? Yang belakang benar enggak? Nah, enggak tahu. Kalau ana haidah berarti anta haid. Ya. Kalau si perempuan ngomong ana haidah, anta haid gitu. Enggak ada laki-laki yang haid. Haid itu khusus bagi perempuan saja. Jadi yang benar ana ana haid. Enggak apa, bukan ana haidah. Haidah itu sifatnya iya. Tapi kalau ananya pelakunya, failnya, haid. Haidah itu darah yang keluarnya itu. Itu haidah. Lebih lagi bagi haid dan nufasa, dia tidak boleh berpuasa dan tidak halal untuk didatangi oleh suaminya dan tidak boleh ditalak. Nah, tidak boleh ditalak ini. Ada sebagian mengatakan talaknya batal, sebagian mengatakan talaknya jatuh, tetapi yang mentalak melakukan dosa. Jadi kalau punya kalau jadi suami mau mentalak istri, tidak boleh istri itu ditalak dalam keadaan dia haid, tidak boleh istri itu ditalak dalam keadaan suci tapi sudah didatangi. Tadi malam didatangin istri, besok paginya mentalak, itu enggak boleh. Ya. Mau mentalaknya juga, tunggu dia haid, tunggu dia suci. Jangan datangin baru talak. Ya. Seorang mentalak istri, talaknya talak yang talak sunni ya. Kemudian dia datangi istrinya, talaknya talak sunni talak satu, dia datangi istrinya. Apa yang terjadi? Sebagian ulama mengatakan itu dianggap sebagai rujuk. Insyaallah ada pembahasannya ya. Oh ya, tayamum tadi, satu tayamum itu berlaku untuk satu salat fardu dan salat sunnah yang menyertainya. Bisa. Ya, apa-apa. Selesai salat mau baca Quran gitu? Ya, bisa. Masuk di situ. Tapi kalau masuk salat berikutnya, dia harus tayamum lagi. Setelah tentunya mencari air ya. Kalau memang dia wajib mencari air. Tapi bagi orang yang tidak wajib mencari air, seperti tadi, musafir yang memang berdiam diri di tempat yang sangat diyakini besar kemungkinan tidak ada air, maka tidak perlu tolap. Dia wudu terus untuk setiap salat. Jadi satu tayamum untuk satu salat wajib dan salat sunnah yang bersertainya, dan baca Al-Quran termasuk di situ. Baca Al-Quran. Salat wajib lagi, tayamum lah. Demikian juga wudu bagi perempuan yang istihadhah tadi. Satu wudu untuk satu salat. Setiap salat dia berwudu. Dengan syarat wudhunya dilakukan setelah masuk waktu sholat dan segera melakukan sholat. Insya Allah ada pembahasannya. Termasuk. Baik dia membaca, bukan membaca namanya apa kalau gerak-gerak sendiri. Tapi niat membaca Al-Quran termasuk di situ. Makanya membaca Al-Quran tadi, kalau membacanya dalam rangka zikir itu dibolehkan. Tapi kalau membacanya memang niatnya membaca Al-Quran tidak boleh. Kalau di batin apa? Murajaah. Kalau antum murajaah, antum mandi aja lah, gampang. Kalau yang perempuan mau murajaah, suruh aja suami yang baca. Ya, suruh aja suami baca. Langsung panas Ikhwan. Ikhwan yang masih jomblo maksudnya, langsung panas. Makanya segera nikah. Kalau belum ada ya udah, sabar. Puasa. Sebenarnya kalau antum sibuk dengan belajar. Kalau memang takdirnya belum nikah itu enggak begitu pengaruh lah. Kalau sibuknya belajar. Buktinya Imam Nawawi aja bisa. Karena memang sibuknya untuk itu. Habis waktunya. Beliau dalam sehari mengajar 12 mata pelajaran. Dari pagi sampaikan malam, pagi sampaikan malam. Ngajar di beberapa sekolah, bukan hanya di satu sekolah. Dan ulama-ulama yang lain. Cuma masalahnya kan, memang di tangan kanannya buku, kitab, gayanya kayak baca. Tapi yang diperhatikan apa? Facebook, tangan kiri. Ya enggak? Nah di Facebooknya banyak macam-macam ini lihat. Ya repot. Baik, lanjutkan. Haid. Babul haid. Al-aslu fi dami alladhi yusibu al-mar'ata annahu haid bila haddin li sidmihi wala qadrihi wala takurrihi. Baik, ini haid. Darah yang keluar pada perempuan itu tiga. Pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah penyakit. Pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah penyakit. Atau yang disebut dengan istihadhah tadi. haid ini darah pada fase fase yang memang yang maklum ya bagi perempuan. Nifas itu darah yang keluar apa? Setelah dia melahirkan. Nifas nifas. Istihadhah? Nah, selain dari keduanya. Dua yang pertama ini menghalangi perempuan dari puasa dan salat. Tapi satu yang terakhir tidak. Tidak puasa, tidak salat. Tidak puasa, tidak salat. Nah, sekarang yang pertama darah haid. Tidak ada batas minimal usianya kapan? Tidak ada batas minimal usianya kapan? Yang kedua, tidak ada juga batas maksimal berakhirnya pada usia kapan? Tidak ada batas maksimal berakhirnya pada usia kapan? Dan batas maksimal tadi, masa haid. Itu tadi, 15 hari. Jarak dari satu haid ke haid yang berikutnya, minimal 15 hari juga. Minimal ya, gak ada batas maksimalnya. Baca lagi. Illa in aqbaqa dalmu ala al-mar'ati khusara la yanqati'u anha illa yasira fa innaha tasiru mustahabatan faqad amaraha nabi sallallahu alaihi wasallam an tajlisa 'adatuha fa illam yakun laha 'adatun fa ila tamyiziha. Baik. Kecuali kalau darahnya berlanjut. Darahnya berterusan. In aqbaqa dam ala al-mar'ah. Atau dia tidak terputus kecuali sebentar. Maka ini disebut dari mustahallah. Lewat dari 15 hari dari masa haid. Dari masa haid ini bagi perempuan yang memang sudah pernah haid dan sudah tahu masanya, periodenya, periode haidnya. Kemudian biasanya periode haidnya 7 hari. Atau dia tidak tahu, ini tidak tahu periode haidnya. Tidak ingat. Nah, ini dia selama 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari masih berjalan, yang lewat dari 15 hari itu disebut dengan istihadhah, darah penyakit. Maka dia mandi, setelah selesai 15 hari dia mandi, lalu dia berwudu untuk setiap kali salat. Ini kalau fasenya sudah diketahui, dia sudah pernah haid dan dia sudah diketahui fase haidnya biasa 7 hari. Itu disebut dengan tadi kalau yang istiadah itu dia berwudu tiap kali salat, berarti enggak bisa dipakai buat dua kali salat. Enggak. Setiap kali salat dia wudu dengan wudu baru. Wajib berarti obat istiadah. Dan untuk yang ini, darah adah ini, yakni haidnya, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berdiam di masjid, tidak boleh didatangi oleh suaminya. Ya. Semua yang tidak boleh bagi orang yang junub itu tidak boleh bagi perempuan yang haid. Ditambah berdiam diri di masjid, atau lewat di masjid tanpa hajat. Jadi kalau ada hajat boleh lewat di masjid, ngambil sesuatu di dalam masjid, dan gak bisa orang lain yang bantukan. Gak ada orang lain misalnya, dia masuk ke masjid, ambil itu langsung keluar. Dengan syarat dia pun harus menjaga agar tidak ada darah yang jatuh. Subhanallah, angin jatuh. Ini kalau apa, dia lewat. Tapi untuk berdiam diri di masjid, kalau untuk berdiam diri di masjid, maka dia tidak boleh. Kemudian puasa. hanya dia wajib mengqadanya, berbeda dengan salat tidak perlu diqada. Dan juga yang terakhir, tidak boleh didatangi oleh suaminya. Paham ya? Adapun untuk bersenang-senang dengan istri dalam keadaan haid itu dibolehkan. Terus fa'illa yakunna hadza fa'ila 'adati nisa'i al-ghalibati sittati ayyamin aw sab'ati ayyamin wallahu a'lam. Ini terkait dengan masalah darah ini, terkait dengan masalah darah perempuan ini. Imam Nawawi atau Imam Rafi juga menyebutkan dalam hal darah kebiasaan ini, perempuan itu dalam tiga keadaan: mubtadi'ah, mutahayyirah, mutamayizah. Mubtadi'ah itu perempuan yang belum pernah haid. Perempuan yang belum pernah haid lalu dia mengalami haid. Mutahayyirah, perempuan yang sudah pernah haid tapi dia bingung, dia tidak ingat dengan fasenya. Berapa lama dia haidnya? Pada tanggal berapa dia haidnya? Awal haidnya pada tanggal berapa biasanya? Dan fasenya berapa lama? Mutamayizah, dia pernah haid dan dia ingat dengan fase itu. Ini yang disebut di sini ada hanya dua saja. Mu'tadah atau mutamayizah dan apa? Mutahayyirah ya. Naam. Mutahayyirah. Demikian juga mustahadhah. Karena ini berkaitan dengan istihadhah juga. Karena lebih dari masa haid, ada darah, pasti darah istihadhah kalau bukan nifas. Benar enggak? Lebih dari masa haid, kalau kita bicara haid, berarti kan bukan nifas kan? Karena kalau perempuan dalam keadaan nifas, tidak haid. Jadi lebih dari masa haid ini pasti mustahadhah. Di sini juga disebutkan tiga. Yang pertama, imma an takuna mu'tadah. Dia sudah tahu fasenya kapan sampai kapan, maka dia berdiam diri, dia tidak melakukan apa yang diharamkan bagi orang yang haid tadi selama apa? Selama masa biasanya dia, fasenya dia. Misalnya masanya yang biasanya dia di awal bulan selama 7 hari. Nah, lebih dari itu ya dia salat, dia mandi, dia salat. Ini yang mu'tadah. Kemudian yang kedua, bukan mu'tadah. Atau ini yang kedua, ini orang yang haidnya tidak teratur. Ini yang mutahayyirah juga masuk di sini. Jadi kadang awal, kadang tengah, kadang akhir. Syarif mengatakan qad la takuna al-mu'tada fa minan nisa'i may yatiha al-haydhu hadha ash-shahri fi awalihi wa ash-shahri ath-thani fi waslihi wa ash-shahri ath-thalith fi akhiri taratan yakunu haydhuha khamsata ayyam thumma tatahharu wa taratan yakunu sittah wa taratan yakunu sab'ah. Nah, yang tidak mu'tadah seperti ini bagaimana? Fatarji litamyiz idza kanat mumayyizah, maka dilihat pada kondisi darahnya, kalau darahnya dapat dibedakan antara darah haid dengan yang darah bukan haid. Kalau masih darahnya sama dengan darah awal keluar haid atau darah keumuman darahnya haid, maka itu dianggap haid. Lewat dari 15 hari tetap diarah mustahadhah. Ini yang masih di dalam fase itu tapi dia mutahayyirah. Enggak jelas. Selesainya berapa hari? Kadang 5, kadang 6, kadang 7, kadang 8. Ya. Nah, sekarang bulan pertama misalnya 5. Bulan kedua 7. Bulan ketiga 6. Bulan keempat misalnya 8. Masih dalam masa 15 ya. Dan darahnya serupa gitu. Enggak jauh beda. Bulan berikutnya gimana? Maka dilihat tadi. Yang biasanya kan ada yang di awal, akhir dan seterusnya misalnya. Dilihat kapan keluar, ini darahnya seperti darah yang bulan-bulan sebelumnya enggak, sama enggak? Oh, ini sama. Ciri-ciri awal haid misalnya. Nah, lihat darahnya sampai hari keberapa darahnya masih mirip-mirip dengan itu. Kalau memang bisa dibedakan. Kalau darahnya darah kental, warnanya gelap, ini umumnya darah haid. Tapi kalau darahnya merah cerah, seperti antum gores tangan antum keluar darah, gimana? Itu istiha. Ini kan mutamayizah kan, darahnya dapat dibedakan. Atau darah haidnya biasanya dia keruh, ini darahnya cerah. Kalau tidak bisa dibedakan, maka fase maksimalnya tadi 15 hari, tadi lebih dari 15 hari mustahab. Baik. Setelah itu langsung masuk haid. Lihat terakhir haidnya kapan? Jarak antara haid itu paling pendek berapa? 15 juga. 15 jarak antar haid itu 15. Kemudian dilihat tadi, makanya harus dilihat mutamayizah atau bukan. Dia bentuknya. Kalau dia ingat fase haidnya dan dia yang tadi mu'tadah, yang biasa pada fase yang serupa terus, tidak pindah-pindah di awal bulan terus atau di tengah bulan terus. Adapun masalah tanggal atau harinya sedikit beda wajar ya. Beda satu hari atau dua hari itu wajar. Ini maksudnya ini masuk awal bulan atau akhir bulan atau tengah bulan ya? Minggu pertama, minggu kedua atau seterusnya. Nah, dilihat di situ. Kalau memang ini dia sudah dia mu'tadah ketika masuk fase itu sudah. Darah. Dan masuk fase itu dan darahnya pun serupa dengan darah haid. Ada pertanyaan lagi? Ahwat? Barangkali tentang ini. Itu di belakang ada satu. Perbuatan siapa? Sahabat. Iya, siapa? Jadi mereka dalam keadaan junub, kan enggak perlu berdiri. Tapi kalau dilihat hadisnya dulu. Kalau di matanya iya, kalau wudu berarti boleh. Kemudian mohon penjelasan ulang tentang perempuan yang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran dan tidak boleh berniat membaca Al-Quran. Bagaimana jika pada seorang wanita terkumpul dua tanda suci? Waktu keluarnya cairan putih kadang mencapai 2 minggu, tidak menentu. Sementara kapas bersih dalam 1 minggu. Namun setelah kapas yang bersih, biasanya sekitar 1-2 hari muncul cairan kuning. Ya, semua darah yang keluar di luar fase haid itu dianggap darah istihadhah ya. Semua darah yang keluar di luar fase haid itu dianggap istihadhah. Baik warnanya gelap ataupun keruh. Warnanya kuning ataupun keruh. Apa ini? Tidak melipat pakaian atau melepas kaos kaki. Tapi hanya mengelap saja seperti khuf tadi. Berwudu dengan tidak melepas pakaian. Kalau berwudu jangan lepas pakaian, ukhti. Melepas kaos kaki. Ini tidak cukup dengan dilap. Ikhwan juga kalau wudu jangan lepas pakaian. Ada ikhwan 4 anggota yang wajib dibasuh, cukup. Dalam keadaan kainnya ada ataupun tidak. Seperti mengusap khuf tidak. Kaos kaki sudah kita jelaskan kemarin. Kaos kaki yang hari ini itu tidak memenuhi syarat jabirah atau kaos kaki yang boleh sekedar diusap. Sudah kita bawakan kemarin perkataan dari sejumlah ulama termasuk Ibnu Taimiyah dan yang lain. Bahkan sebagian mengatakan ijma' bahwasanya kaos kaki yang boleh diusap itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah kita sebutkan kemarin. Bagaimana kalau dia tempat terbuka, tetap dibasuh, tetapi pada batas minimal wajib saja cukup dan sebisa mungkin. Mengenai pembahasan khuf dan jawrab, bagaimana apabila seorang akhwat memakai sepatu flat shoes? Ini kemarin sudah juga. Dan kaos kaki, apakah boleh berwudu dengan mengusap bagian atasnya? Tidak boleh. Posisi duduk seperti apa yang termasuk mutamakin? Duduk dengan tertidur, dengan posisi duduk afwan menungging, ini tidak mutamakin. Posisi duduk mutamakin seperti kita duduk sekarang ini. Duduk tegak. Tulang ekornya tetap pada tempat duduknya, menyentuh pada bumi. Itu mutamakin. Tapi kalau tidurnya bersandar ke depan ataupun ke belakang, tulang ekornya terangkat, itu tidak mutamakin. Ya. Yang sebelumnya tadi terkait dengan tidak boleh menyentuh Al-Quran dan tidak boleh membaca Al-Quran. Ini yang kami dapatkan terkait dengan orang yang haid. Saya bacakan dari Minhajul Talibin. Wayahrumu bihi ma haruma bil janabah. Apa yang diharamkan dengan janabah itu diharamkan bagi orang yang haid. Wa umurul masjid in khafat talwithahu. Dan lewat dalam masjid jika dia khawatir ada yang jatuh dari darah kotornya tadi. Artinya kalau pertama sekedar lewat saja, bisa lewat jalan yang lain, ini tidak dibolehkan juga. Yang kedua, dia lewat dan dia tidak berhati-hati dari kotorannya tadi. Itu tidak boleh. Wasaumu dan puasa. Wajibul qada'uhu bi khilafi shalah, wajib di qada puasa tadi khilaf dengan salat. Wa ma baina surratiha wa rukbatiha. Maksudnya ini bagi suaminya. Haram di antara surah dan rukbahnya. Nah, ini terkait dengan perempuan yang haid. Terkait dengan orang yang janabah tadi, apa saja yang diharamkan bagi perempuan, bagi orang yang junub? Di dalam Al-Minhaj juga terkait dengan pada bab ghusl. Wa yahrumu biha ma haruma bil hadats atau mujibul ghusl. Mujibuhu mautun wa haidun wa nifasun wa kadza wiladah bila balalin fil asah. Wa janabah bidukhulil khashafah, ya, junub tadi dengan sebab apa? Dukhulil khashafah au qadriha farjan khasfahnya masuk ke dalam farji atau sebagiannya, wa bi khurujil mani min tariqihil mu'tad wa ghairihi, wa yu'rafu bi tadaffukihi aw ladzati bi khurujihi aw rihin ajin rutban wa bayadi baydin jafan fa in fukidati sifat fala ghusla. Itu terkait dengan mani tadi, sifat mani. Yang mani itu yang bagaimana? Diketahui keluarnya mani itu bitadaffukihi, terpancar, au ladzah, ada ladzat bi khurujihi, au rihin ajin rut, jadi aroma yang lembab, ya ajin gitulah, ya, wa bayadhi baydun jaffan, putih ya, putih yang ma'ruf lah, laki-laki tahu. Perempuan juga insyaallah tahu lah, yang dah dewasa. Tapi kalau enggak ada sifat ini, maka itu bukan mani. Bisa jadi mazi atau wadi. Tidak wajib mandi. Dibersihkan wajib, tapi mandi tidak. Nah, terkait dengan ini, wa yahrumu biha ma haruma bil hadas. Ini terkait dengan tadi yang junub. Yang junub dan orang yang keluar mani. Diharamkan apa yang diharamkan orang yang berhadas, wal muksu fil masjid la uburuhu. Berdiam diri di masjid, tapi boleh kalau sekedar lewat. Yang tidak boleh itu berdiam diri. Wal Quran, ya ini membacanya. Boleh kalau yang dibaca tadi Al Quran, tetapi niatnya bukan membaca Al Quran, bukan berniat membaca Al Quran, tapi berniat zikir. Sebagian ulama menambahkan dia dalam rangka mengajarkan Al Quran itu, bukan dia yang membacanya secara sendiri, tapi dia membacakannya dalam rangka mengajarkannya. Adapun niat membaca, saya pengen baca Al-Fatihah lah, Bismillahirrahmanirrahim, selesai sampai habis. Dia dalam keadaan haid, demikian juga junub, tidak boleh. Mandi dulu. Ya. Wa tahillu adhkaruhu la biqasdil Qur'an. Nah ini, di dalam Al-Minyah disebut, wa tahillu adhkaruhu, boleh membaca Al-Quran dalam rangka sebagai zikir, bukan la biqasdil Qur'an, bukan dengan tujuan membaca Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran, dia tidak berniat membaca Al-Quran, tapi dia berniat berzikir. Kebetulan zikirnya diambil dari lafaz Al-Quran. Seperti tadi, seorang berdoa, Rabbana atina fi dunya hasanah. Atau seorang berdoa, Rabbi firli wali walidayya. Dan seterusnya. Atau doa-doa yang lain. Atau zikir-zikir yang lain. Kapan haid dinyatakan selesai? Apa tanda tanya? Apakah harus sampai keputihan warna bening jika dalam kondisi tidak tahu fase haid? Baik, kita bahas mutahayyirah ya. Cukup enggak waktunya? Mutahayyirah, pertama, nasiyat 'adataha qadran wa waqtan. Ini diantara mutahayyirah. Dalam sebagian pendapat, dia seperti perempuan yang pertama sekali haid. Mubtada. Pendapat yang masyhur, wajib kehati-hatian, wujubul ihtiyat. Fayahrumul waqu wa mashul mushaf wal qira'ah fil ghairi salah. Wa tusallil fara'idha abada. Ini yang mutahayyirah, yang dia lupa. Dia lihat sifat dari darahnya tadi. Kalau sifat dari darahnya menunjukkan ini darah-darah haid. Darah haid bagaimana sifatnya? Warnanya lebih gelap. Ada semacam sensasi panas yang menyertainya, apakah di awal haid atau sebagiannya ya, dan seterusnya. Kemudian dilihat apakah ada perbedaan dari darah ini atau tidak. Kalau ada perbedaan, maka yang berbeda itu dianggap istihadah. Nah, dalam keadaan seperti ini dia ikhtiyat, tapi dia masih mutahayyid tapi dia ikhtiyat. Ada beberapa yang tidak boleh seperti wata. Asalnya istihadhah itu boleh jima. Tapi dalam kondisi istihadhah yang seperti ini, ya, dia wajib ikhtiyat, hati-hati. Nah, senggama apa jima tidak boleh. Menyentuh mushaf jangan. Adapun untuk salat, maka dia salat. Untuk salat maka dia salat. Ada sebagian pendapat mengatakan dia tidak boleh salat. Tapi Imam Nawawi di sini mengatakan yang masyhur hati-hati sampai di sini. Demikian juga nafil. Dan bahkan dia mandi untuk setiap salat. Dia mandi untuk setiap salat. Yang mutahayyirah. Sampai sebelum 15. Di mutahayyirah tapi darahnya berbeda ya. Tapi kalau darahnya masih sama masih dianggap darah haid. Dan seterusnya. Jika dia mengingat sesuatu dari haidnya tadi, waktunya dan sebagainya, ciri-cirinya, maka bangun ini semua di atas keyakinan. Saya biasa haid, warna darah saya seperti ini, fase saya lebih kurang sekian hari. Nah, yang yakin tadi itu dianggap haid. Yang selebihnya maka dia perhatikan kondisi darahnya. Tapi dalam kondisi normal, terputusnya darah. Kondisi normal ya. Terputusnya atau berhentinya darah tadi, itu batas haidnya. Jadi, kalau seorang perempuan haid biasanya 8 hari atau 7 hari pada awal bulan. Dan begitu seterusnya. Pada bulan tertentu, hari ke-8 darahnya berbeda. Masih dianggap sebagai haid. Ini yang tadi hanya berlaku bagi yang tidak jelas fasenya. Entah awal, entah akhir, entah 6, entah 5, entah 6, entah 8, entah 7, dan sebagainya. Gitu. Tapi bagi yang memang sudah fasenya, saya fasenya setiap bulan. Harinya sekitar 5-6 hari. Kadang 5, kadang 6. Bangun atas yang yakin sampai 6. Sampai 6. Sekalipun pada hari ke-6 tadi darahnya sudah berbeda. Bagaimana dengan ahwat haid yang harus menyetorkan hafalannya, murajaahnya dan melakukan tes mungkin hafalan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, cukup sampai di sini. Ya, sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya alhamdulillah kita selesai satu bab kitab taharah. Semoga yang kita pelajari ini tadi bermanfaat bagi kita. Dan apa yang kurang dari pelajaran, tenang. Tenang. Apa yang belum tersampaikan di sini atau apa yang belum kita sampaikan di sini, belum terpelajari di sini, selesai dari kitab ini, apakah kitab ini akan diulang lagi ataukah kita ganti kitab yang baru? Kita ya, walaupun tidak masih bersama, dimaksud dengan kita itu tidak masih bersama. Bisa jadi antum dengan guru yang lain, dengan guru antum yang lain, atau antum dengan ahli fikih yang memang mutamakin dengan fikihnya lagi pindah ke negeri yang lain. Yang jelas pelajaran tentang ini akan terus berulang. Makanya belajar jangan berhenti. Belajar sampai berhenti. Sampai kapan kita belajar? Sampai kapan kita belajar? Sampai menjelang salat asar. Sampai meninggal. Belajar sangat jangan berhenti. Dan usahakan terus belajar itu sistematis dan runut. Jadi jangan sampai belajar minhajus salikin sampai tengah enggak selesai-selesai. Biar maju. Karena enggak selesai, berarti tidak boleh dilewatkan terus, harus. Maka seperti kita lihat sesedikit sebetulnya ini ada rencana kita mau daurah ilmu hadis nanti kan. Nah, ini sudah saya persiapkan untuk hadiah bagi teman-teman yang ikut daurah ilmu hadis. Tapi enggak apa-apalah, kita sampaikan di sini sedikit. Tahapan-tahapan dalam belajar. Tahapan awal, kita mempelajari matan-matan ringkas, misal yang sekarang kita pelajari. Baik itu dalam bidang fikih, usul hadis, belajar hadisnya sendiri. Jangan belajar hadis misalnya langsung naik Sahih Bukhari. Hafalkan dulu Arba'in Nawawinya. Ya. Hafalkan dulu Arba'in Nawawinya. Jangan ujuk-ujuk Sunan Tirmizi lagi. Semua khilaf fikih disebutin. Bingung jadinya kan? Ntar mau belajar fikih atau belajar hadis, dari sisi itu aja udah bingung. Mustalah hadis juga mulai dari yang dasar. Apalagi usul tafsir juga sama. Kalau kita mempelajari atau ulumul Quran, bukan usul. Jangan ujuk-ujuk al-itqan fi ulumul Quran. Ya. Jangan ujuk-ujuk al-itqan. Berat. Segala hal dibahas di situ, dirinci lagi di situ. Tapi kalau punya kitabnya enggak apa-apa. Mempelajarinya bertahap. Mulai dari materi atau kitab yang isinya dasar. Sampai kapan mempelajari yang dasar tadi? Sampai kita mutqin. Batas mutqinnya apa? Ciri mutqinnya. Ketika kita diminta untuk menyampaikan materi itu, kita mampu menyampaikannya. Tapi kalau misal ditanya, tolong ajarkan teman-teman kita santri SMP ini fikih, toharoh lah. Bab ini sampai bab ini tentang toharoh. Aduh afwan, anak gak bisa. Berarti belum mungkin. Harus itu lagi. Jangan maju ke fase berikutnya. Jadi mungkin tadi ketika kita diminta untuk menyampaikannya, kita mampu menyampaikannya. Itu mungkin. Nah, kalau sudah mungkin di fase ini, baru kita naik fase berikutnya. Dan harus naik pada fase berikutnya. Kenapa? Karena pada fase awal kita akan dapatkan akwal yang marju. Sangat mungkin kita dapatkan akwal yang marju. Biarkan saja. Dalam semua ilmu, enggak hanya fikih, dalam mustalah hadis pun akan dapatkan itu. Akan dapatkan pendapat-pendapat yang marju. Biarkan saja. Hafal aja yang itu, yang marjunya. Misalnya mustalah hadis yang kita pelajari pertama apa? Baikuniyah. Apa di antara yang marju? Ta'rif hadis mursal marju. Ta'rif hadis hasan ada intiqad itu. Harus diluruskan, enggak tepat. Hadis mursal misalnya apa? Ma sahabiyun saqat. Hadis yang saqat sahabatnya, benar enggak? Enggak tepat itu. Kenapa? Kalau kita yakin sahabat yang tidak disebutkan dalam hadis itu sahih. Enggak dikatakan mursal. Kalau yakin kan sahabat, kan masalah hadis mursal itu apa? Tidak yakin siapa yang meriwayatkan dari kepada orang ini tadi. Apakah tabi'in atau sahabat tabi'in tadi, apakah yang sikoh atau yang dhaif. Biarkan saja, lewatkan saja terus. Sampai itu mungkin baru pindah ke fase berikutnya. Jadi apa yang tidak sampai di sini atau belum terbicarakan di sini, insyaallah masanya akan dapatkan kita pelajari pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.